نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Yang kemarin kita sudah bahas bahwasanya al-ibadah itu harus mencakup makna adzul wal-hub. Jadi ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah, ketakwaan, tentunya harus ada rasa ketundukan, mau mengikuti aturan yang Allah perintahkan. Kemudian juga dia tunduk, ya, merendahkan diri di hadapannya, disertai dengan ada rasa al-hub, ada rasa kecintaan kepadanya, sehingga ketika dia melaksanakan ibadah tentunya dengan sempurna, dengan tumakninah, dengan serius, dan juga bisa istiqomah di atasnya. Nah, fal makhlukun kulluhum ibadullah. Jadi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya, ibadullah, adalah hamba-hamba Allah. Al-abrar minhum, baik itu orang yang selalu melakukan kebajikan, kebaikan, ataupun minhum, ya, wal-fujar, ataupun juga orang-orang yang berbuat kejelekan, ya, kefasikan, kekufuran, mereka adalah hamba-hamba Allah. Wal mu'minuna wal kufar wa ahlul jannah wa ahlul nar. Baik itu orang mukmin, orang kafir, ahli surga atau ahli neraka, semuanya adalah ibadullah, tunduk kepada Allah. Idh huwa rabbuhum kulluhum wa malikuhum la yukhrijuna masyiatihi. Tidak ada yang bisa lepas dari kehendak Allah, wa qudratihi, ataupun kekuasaan Allah. Fama sya'akan wa illam yasha'u. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, tentunya mereka tidak bisa mengelak lagi. Demikian juga sekalipun mereka menghendaki, wa masya'u illam yasha'u lam yakun. Sekalipun mereka menginginkannya, menghendakinya, tetap Allah subhanahu wa ta'ala, apabila dia tidak tetapkan, tidak kehendaki, maka tidak akan terjadi. Apa ghaira dinillah yabguna walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an taw'a wa karha wa ilayhi yurja'un. Lalu apakah ada agama selain agama Allah yang mereka cari? Padahal makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya, mereka semuanya tunduk di hadapan Allah. Walau aslam, ya, tunduk di hadapan Allah. Baik dalam keadaan tau'an, suka ataupun terpaksa, tidak suka. Wa ilaihi yurja'un, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa subhanahu, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Rabb semesta alam, yang menguasai, yang mengatur alam. Wa khaliquhum, bahkan Dia yang telah menciptakannya. Wa razikuhum, bahkan memberikan rezeki kepadanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Jadi makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah, akan mendapatkan rezeki yang Allah berikan. Wa muhyihim wa mumituhum, yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka, bahkan wa muqallibu qulubahum, yang membolak-balikkan hati-hati mereka. Wa masrif umurah, bahkan yang mengatur segala urusan mereka. La rab lahum ghair, tidak ada yang bisa mengatur kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wala malik lahum siwa, tidak ada yang bisa menguasai kecuali Allah. Wala khaliq lahum illahu, tidak bisa menciptakan kecuali siapa? Dia, yaitu Allah. Sawa'un i'tarafu bidzalik aw ankaru, apakah mereka mengakuinya atau tidak? Tetap Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah Rabb, Dia adalah Malik, Dia adalah Khaliq. Jadi ini adalah tauhid rububiyah, ya, yang kebanyakan orang musyrikin juga mengakui, ya, tauhid ar-rububiyah. Bahkan iblis la'anatullah mengakui. Wasawaun 'alimu dzalik, apakah mereka itu mengetahui tentang rububiyah Allah ataupun tidak? Ya. So, sekalipun mereka mengetahui atau jahalu ataupun tidak mengetahuinya, ya, tetap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin wa khaliquhum wa raziquhum. Dialah Allah yang mengatur segala alam semesta ini, yang menciptakan, memberikan rezekinya. Lakin ahlul iman minhum arafu dzalika. Akan tapi, ya, orang-orang yang beriman di antara mereka itu tentunya mereka mengetahui dan juga mengakui. Wa dzalika wa amanu bihi, dan tentunya mereka akan senantiasa mengimaninya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisannya, dan juga bisa mengamalkan dengan anggota badannya. Bi khilaf man kana jahilan bidzalik, tentunya berbeda dengan orang-orang yang tidak paham, yang tidak mengerti agama. Mereka mungkin tidak mengakui atau tidak mengenal Allah. Aw jahidan lahu, atau juga orang-orang yang senantiasa mengingkari, membangkang, membantah, menentang. Ya. Jadi mereka itu menentang bukan berarti mereka tidak tahu. Terkadang mereka lebih paham, lebih ngerti. Ya. Seperti orang-orang Nasar, mereka terkadang mereka paham. Ahlul Kitab paham. Al-Yahud wa Nasar terkadang mereka paham tentang apa? Rubiah Allah dan dengan syariat Allah. Namun ternyata mereka jahidan lahu, menentang kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan mustakbira. Salah satunya apa? Karena mereka sombong. Ala rabbih la yakir wa la yakhsha, tidak mau mengakui, tidak mau tunduk lahu kepadanya. Ma'ilmihi bi anna Allah rabb, ya, bi anna Allah rabbuhu wa khaliquhu. Bahwa dia tahu bahwasanya Allah itu adalah Rabb-nya. Allah itu adalah yang menciptakan dia. Ya. Tapi dia tidak mau untuk tunduk dengan syariat Allah, dengan agama Allah. Jadi fal ma'rifah bil haqqi, ya, mengetahui kebenaran. Ya ada orang kadang belajar. Ya. Jangankan orang kafir, orang muslim saja. Fal ma'rifatu bil haqqi, dia mengetahui kebenaran, sudah belajar tauhid, sudah belajar apa fikih dan yang lain, tapi tidak mau mengamalkannya. Hati-hati, apakah kita termasuk orang demikian? Iya dan bila. Jadi fal ma'rifatu bil haqqi idza kanat mal istikbar. Kemudian ada di situ rasa kesombongan dia. Dalam kesombongannya itu apa? Ya. Bisa jadi batarul haq, tidak mau menerima kebenaran. Ya. Sombong. Sudah bisa, ngapain belajar? Tapi tidak mau mengamalkan. Iya dan bila. Bahkan merendahkan orang yang belajar dan juga orang yang mengajarkannya. Ini hati-hati. Idza kanat mal istikbar, kalau dia ya, ada rasa kesombongan tersebut, bisa jadi apa? An qabulihi, tidak mau lagi menerima kebenaran. Ya, sudah merasa bisa tapi tidak mau menerima kebenaran. Ya. Wal jahlahu, akhirnya dia kuat dalam sisi penentangannya. Dikasih tahu tambah marah, ditegur tambah jadi. Ya dan bila. Kana adaban ala sahibi, tentunya hal demikian bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepadanya. Sebagaimana di dalam ayat ya, surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wasayqanata anfusuhum zulman wa ulwa. Jadi mereka itu mengingkari. Mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari ajaran Allah, mengingkari ajaran Rasul. Itu bukan berarti mereka tidak tahu, bukan mereka tidak paham. Justru mereka itu yakin ini adalah suatu kebenaran. Namun disebabkan pada diri mereka itu zulman wa uluwa, ada kezaliman. Kezaliman terhadap lihaqqi rabbihim. Jadi mereka tidak mau lagi menerima kebenaran. Wa uluwa, dan juga ada rasa angkuh, istikbar, kesombongan. Ya. Baik terhadap sesamanya ataupun juga terhadap syariat, alal inqiyad. Ya. Jadi mereka itu wajahadu, mengingkar itu bukan berarti mereka itu ragu, bukan. Justru mereka itu tahu itu benar. Namun tadi bisa jadi disebabkan apa? Zulman wa uluwa, kedzaliman, dan juga ada rasa kesombongan. Fandur kaifa kana akibatul mufsidin, maka lihatlah nanti akibat dari orang-orang yang selalu melakukan kerusakan. Bahkan di dalam ayat yang lain, yang mana orang-orang itu sudah ma'rifatu bil haqqi, sudah mengetahui kebenaran. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Ya. Jadi ketika datang kepada mereka itu ajaran itu Al-Qur'anul Karim, mereka tahu seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Sudah tahu ajaran yang demikian. Namun wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'damun. Ketika mereka diberikan Alkitab juga sama. Mereka sebagian ada yang menyembunyikannya. Jadi sembunyikan agar tidak diamalkan. Kemudian juga waqala ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunka alladziina yaqulun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada nabinya. Ya, kami sudah tahu apa yang menyebabkan engkau bersedih disebabkan ucapan-ucapan orang-orang kafir. Fa innahum la yukadzibuna. Mereka itu bukan mendustakanmu. Walakinna dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Justru mereka ini menentang ayat-ayat Allah. Orang zalim ini menentang apa? Ayat-ayat Allah. Yang disebabkan engkau membawa ajaran Islam, ajaran Allah. Fa idza araf al-'adu anna Allah rabbahu. Maka kalau sudah mengetahui, seorang hamba sudah mengetahui bahwasanya Allah itu Rabbu wa Khaliqu wa anna muftakir ilaih. Dia yang sudah mengatur, memberikan apa yang telah menciptakannya dan juga muftakirun ilaih. Artinya dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, muhtajun ilaih. Arafa al-ubudiyah al-muta'alliqah birububiyyatillah. Tentunya dia juga mengetahui tentang rububiyyah Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa hadzal 'abdu yas'al rabbah wa yatadarra ilayhi wa yatawakkal 'alayhi. Dan tentunya seorang hamba dia senantiasa meminta kepada Rabbnya, berdoa, memohon, merendahkan diri, bertawakal. Namun ternyata lakin qad yuti amrahu wa qad ya'si. Terkadang namanya seorang hamba itu ya, terkadang dia menjalankan ketaatan, terkadang juga meninggalkannya, berbuat maksiat. Ya. Tentunya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqam. Ketika dia sudah menyatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah. Ya, hanya beribadah kepada Allah. Ala lillahi dinul khalis. Jadi agama ini ya, hanya milik Allah. Semua bentuk ibadah yang kita lakukan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjatuh kepada al-ma'siyah. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Kalau seandainya hamba itu terjatuh kepada perbuatan yang fahisyah, yang keji, perbuatan dosa, maka dia kembali kepada Allah, mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, istighfar. Ini adalah seorang muslim yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian juga seorang hamba terkadang waqad ya'budu wa ma'a dhalika ya'budu syaitan wal asnam. Ada yang dia itu menyembah kepada Allah, Namun ada juga selain menyembah kepada Allah, ternyata dia juga masih menyembah kepada asyaiton, kepada berhala. Jadi dia tidak thiqatun billah, tidak yakin benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya tidak sepenuhnya kepada Allah. Masih mempercayai perkara-perkara yang lain. Baik itu dalam sisi mencari penghasilan, mencari jodoh, ataupun perkara yang lain. Ketika dia mendapatkan kesulitan, ya dan bila mencari jalan pintas, sehingga dia rela untuk meminta kepada selain Allah. Akhirnya ya'budu syaitan wal aslam. Seperti orang-orang yang dia mencari harta, tapi dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, pemujaan kepada syaitan dan sebagainya. Wa mithla hadha al-ubudiyyah la tufarriq bain ahli jannah wa ahli an-nar. Tentunya kalau orang demikian tidak bisa membedakan. Dia beribadah kepada Allah tapi juga masih ibadah kepada selain Allah. Apakah dia termasuk ahli surga atau ahli neraka? Tidak bisa dibedakan. Wala yasiru biha ar-rajul mu'minan. Tentunya tidak bisa dikatakan orang tersebut seorang mukmin. Wa ma yu'min aktsaru billahi illa huwa musyrikun. Jadi sungguhnya mereka itu tidak beriman kepada Allah. Justru mereka itu adalah termasuk orang-orang yang musyrik. Fa innal musyrikin, bahkan orang musyrikin terdahulu pun, kan yukiruna annallaha khaliq. Bahwasanya orang musyrikin terdahulu, mereka mengakui bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka, wa razikuhum, bahkan yang telah memberikan rizki kepada mereka. Wahum ya'buduna ghayr. Akan tapi mereka masih menyembah kepada selain Allah. Qala ta'ala wa la insa'tahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ketika mereka ditanya, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan menjawab Allah. Jadi tidak akan mereka menjawab berhala-berhala mereka, tidak. Wa qala ta'ala qul limanil ard وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Lalu katakan lagi kepada mereka, tanya lagi, milik siapa langit, milik siapa bumi beserta isinya, jika kalian tahu. Tentunya mereka akan menjawab Allah, milik Allah. Lalu kenapa mereka tidak mengingatnya? قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Lalu milik siapa langit yang tujuh dan juga Rabb Arsyil Azim? Sayaquluna lillah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Afala tattaqul. Qul lam yadi malakutu kulli syai wa hujir wa la yujar alaihi in kuntum ta'lamun. Bahkan ketika ditanya lagi, milik siapa lagi yang ada di tangannya itu kekuasaan atas segala sesuatu yang bisa menolong? Tidak ada yang bisa menolongnya kecuali dia. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Pasti mereka akan menjawab Allah. Namun ternyata mereka kenapa masih tertipu? Wa katsir mimman yatakallam fil haqiqah. Ya. Wayashhaduha la yashhad illa hadhihi al-haqiqah. Jadi terkadang orang dia itu paham tentang kauniyah, bosnya yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang menumbuhkan tanaman. Jadi perkara-perkara yang ada di muka bumi ini yang mereka yashhad. Namun mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Wahya al-haqiqah al-kauniyah. Ya. Jadi mereka itu melihat secara alam. Ya. Proses bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki, kemudian menciptakan lautan, bumi beserta isinya. Namun ternyata pada dasarnya mereka tidak mau beribadah kepada Allah, sekalipun tidak mengetahui rububiyah. Allati syak fiha wa fi syuhudiha wa fi ma'rifatiha al-mu'min wal kafir. Ya, tentunya perkara-perkara demikian itu orang mukmin, orang kafir, orang yang berbuat kebaikan wal bir wal fajir, dan juga orang berbuat kejelekan. Bal iblis laknatullah mu'tarif bihadi al-haqiqah. Demikian juga iblis juga sama. Mereka juga semuanya mengakui tentang rububiyah Allah. Qala rabbi fa'andirni ila yawmi yub'athun. Bahkan iblis mengatakan, wahai Rabbku, tangguhkan aku sampai nanti hari kebangkitan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Karena engkau sudah menetapkan aku sebagai orang yang sesat, niscaya aku akan menggelincirkan mereka semua, perbuatan yang jelek di hadapan mereka itu seolah-olah perbuatan yang baik. Jadi kami akan menyesatkan semuanya. Illa min ibadaka al-mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang ikhlas, yang mau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ikhlas, walhub, wadzul, dengan rasa ketundukan dan juga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara penjelasan Syekh Ibn Taimiyah Ta'ala tentang al-ubudiyah. Baik, kita lanjutkan dengan pelajaran at-tasrif. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.